Walau langit runtuh, bumi berguncang, takkan goyahkan cinta. Cinta dan ketulusanmu, namun semua seakan tiada arti. Cinta kau balas dusta. Hati hanya bisa